Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar ba'd. Insyaallah kita akan menyelesaikan dari babul i'tikaf. Kita akan masuk hadis yang terakhir. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah al-hadis ar-rabi', hadis yang keempat. An Safiyyah binti Huyay radhiyallahu ta'ala anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fa'ataytuhu azuruhu laylan fahaddathtuhu thumma kuntu li'an qariba faqama ma'i liyaqlibani wa kana maskanuha fi dari Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Famarra rajulani min al-ansar falamma ra'aya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra'a faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma innaha Safiyyah bint Huyay. فقال سبحان الله يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم السلامة ثم ذكره بمعناه. Hadisnya cukup panjang ya, dari Safiyyah bintu Huyay ya, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Beliau berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau sedang melaksanakan i'tikaf. Kemudian aku mendatanginya, ia mengunjungi beliau ya di malam hari. Aku berbicara dengannya. Kemudian aku pun berdiri untuk kembali. Kemudian beliau berdiri bersamaku untuk mengantarku. Yani mengantar pulang. Kata perawi dalam hadis ini adalah ya tempat beliau radhiyallahu ta'ala anha tinggal di Dar Usamah ibn Zaid. Yani di kediaman Usamah ibn Zaid. Famarra rajulani min al-Ansar. Ketika dalam keadaan Nabi sedang bersama dengan istri beliau tersebut, ada dua orang dari sahabat Ansar yang berpapasan. Ketika keduanya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keduanya mempercepat jalannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada keduanya, ala rislikuma. Jadi perlahanlah kalian berjalan sebagaimana biasanya. Innaha Safiyyah bintu Huyai. Sesungguhnya dia, yakni wanita yang bersama dengan beliau, adalah Safiyyah bintu Huyai, yakni istri beliau sendiri. Faqala, kemudian keduanya mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya bertasbih. Ya subhanallah, ya Rasulullah. Artinya Maha Suci Allah, yakni bagaimana mungkin kami berburuk sangka kepada engkau ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kedua sahabat tadi, inna syaitana yajri min ibni Adam majraddam. Sesungguhnya syaitan mengalir di tubuh Bani Adam mengikuti aliran darah, atau juga bisa maknanya sebagaimana aliran darah, yakni masuk ke setiap urat-urat yang ada pada Bani Adam. Wa inni khasyitu, dan aku sangat khawatir, an yaqdhifa fi qulubikuma syarran aw qala syai'an. Dan aku khawatir jangan sampai syaitan melemparkan dalam hati kalian berdua kejelekan. Atau kata perawi, yakni melemparkan sesuatu. Dalam riwayat yang lain, bahasanya Safiyyah bintu Huyai mendatangi, mengunjungi beliau sallallahu alaihi wasallam di tempat i'tikafnya di masjid yang beliau melaksanakan di 10 malam atau 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian beliau radhiyallahu taala anha berbicara, berbincang-bincang di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam sesaat. Kemudian beliau bangkit untuk kembali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri bersamanya untuk mengantarkannya. Mengantarkan pulang. Sampai ketika beliau radhiyallahu taala anha sampai di pintu masjid di sisi pintu dari rumah Ummu Salamah, karena rumah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menempel ke masjid sekeliling dari masjid beliau. Tapi padapun Ummul Mukminin Safiyyah bintu Huyai beliau tidak mendapatkan tempat dari rumah yang berada menempel ke masjid, sehingga ditempatkan di Dar Usamah ibn Zaid. Ini beliau Usamah ibn Zaid bersama dengan beberapa sahabat yang lain memiliki tempat yang di situ ada beberapa rumah. Kemudian tempat tersebut dinisbatkan kepada salah satu di antara pemilik di rumah itu, yakni Usamah ibn Zaid. Mungkin kalau di masa kita seperti klaster seperti itu. Ada beberapa rumah di satu tempat, satu lokasi, dengan pemilik yang berbeda-beda. ya, dikelilingi tembok, ya. Kemudian dinisbatkan tempat tersebut kepada salah satu dari pemilik rumah, ya, rumah yang ada itu. Nah, beliau radhiyallahu taala anha ditempatkan di situ. Tsumma dzakarahu bima'nahu. Kemudian ya selanjutnya perawi menyebutkan hadis ini secara makna sebagaimana dalam hadis di atas. Kita lihat keterangan Al-Imam Sa'di rahimahullah. Qawlu fi hadisi Safiyyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fa ataituhu azuruhu lailan ila akhir al-hadis. Fihi fawaidu 'adidah. Di hadis ini ada sejumlah faidah yang bisa dipetik, ya, pelajaran penting yang bisa dipetik dari hadis ini. Minha di antaranya masyru'iyatul i'tikaf, ya, disyariatkannya i'tikaf. Abdurrahman ibn Idi, ya. Dari mana kalau ini diketahui disyariatkan? Dari perbuatan Nabi Ahsan, ya. Jadi kita mengetahui ini disyariatkan dari perbuatan Nabi, karena sesuatu yang disyariatkan itu bisa jadi itu dari perbuatan ataupun ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu diketahui diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu kaitannya dengan ibadah, ya, bukan sesuatu yang sifatnya adat, maka kita mengetahui bahwa itu adalah perkara yang masyru'. Perkara yang masyru' itu bisa jadi hukumnya sunnah, ya, bisa jadi hukumnya apa? Wajib. Ya. Adapun yang sifatnya mubah, maka itu sesuatu yang tidak diperintahkan juga tidak dilarang. Ya. Kemudian wa minha di antaranya annal mubasharata allati nuhiya anha almu'takifu hiya allati takunu lisyahwatin, bahwasanya mubasharah itu bisa maknanya bersentuhan, ya, yang dilarang darinya seorang yang beriktikaf atau seorang yang melakukan iktikaf adalah yang padanya, ya, mengandung syahwat, ya, unsur syahwat. Kama qala Syaikhul Islam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Syaikhul Islam rahimahullah. Ya, kalau dimutlakan Syaikhul Islam, andika siapa yang dimaksud? Siapa Syaikhul Islam? Atau Ibnu Said? Ibnu Taimiyah, ya. Jadi kalau dimutlakan Syaikhul Islam yang dimaksud Ibnu Taimiyah. Kata beliau rahimahullah, kullu mubasharatin udhifat ila an-nisa'i fahiya allati li syahwatin. Setiap mubasyarah yang diidhafahkan, yang disandarkan kepada wanita, maka itu adalah, ya, yang terkait dengan syahwat. Jadi kalau dimutlakan mubasyaratun nisa, itu artinya terkait dengan menyentuh yang di situ mengandung syahwat. Wa ammal mukallamatu wal mubasyaratu lil mu'takifi wa nahwihi min duni syahwatin fala ba'sa biha. Adapun berbincang-bincang dan mubasyarahnya ini, ya, bersentuhannya bagi orang yang melakukan i'tikaf dan semisalnya yang tidak dikaitkan dengan syahwat, tidak ada keterkaitan dengan syahwat, maka hal yang demikian tidak mengapa. Contoh pada hadis yang sebelumnya yang sudah kita lewati ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disisir, dibersihkan rambutnya oleh istri beliau. Yani siapa istrinya? Abu Salihah. Ya. Aisyah, santai. Ahsan. Dan di sini kan tentunya ya tidak lepas dari bersentuhannya ya antara Nabi dengan istri beliau. Namun di sini bukan mubasyarah yang terkait dengan syahwat. Dan itu tidak mempengaruhi ya sahnya i'tikaf seorang mu'takif. Ya. Kata beliau, kama fi hadzal hadis wa hadis Aisyah al-mutaqaddim, sebagaimana pada hadis ini, karena hal yang kemungkinan kecil ketika Safiyyah radhiyallahu taala anha mengunjungi Nabi kemudian berbincang-bincang dengan beliau ya tidak bersentuhan, hal yang sangat mungkin terjadi mubasyarah, artinya bersentuhan, hanya saja jelas itu bukan ya sentuhan yang terkait dengan syahwat. Sebagaimana pula pada hadis Aisyah yang telah lalu. Kemudian wa minha, di antara faedah hadis ini, annahu la ba'sa idza zarahu ba'du ashabihi aw ba'du ahlihi an yatahaddatsa ma'ahum ma lam yakun fi dzalika mafsadatun. Bahwa hal yang tidak mengapa apabila sebagian dari sahabat atau sebagian dari keluarganya berkunjung kemudian berbincang-bincang bersama dengan mereka, ini seorang yang sedang melaksanakan i'tikaf, malam yakun fi dzalika mafsadah, selagi dalam perbincangan tersebut tidak mengandung mafsadah ya, tidak melakukan pembicaraan yang mengandung dosa yang ghibah ataupun yang semisalnya, atau hal-hal yang mempengaruhi yakni atau mengurangi ya pahala dari i'tikaf seorang. Kemudian wayam bagi an la yastarsila fi dzalika wa yuksira minhu, dan hal yang semestinya untuk jangan sampai dia larut ya dalam pembicaraan itu sampai ya menghabiskan waktu yang semestinya seorang yang melaksanakan i'tikaf berupaya untuk memanfaatkan waktunya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah ini larut dalam obrolan ya mungkin sambil ngopi atau ngeteh habis 3 atau 4 gelas ya seperti itu. Ya, habis tuang lagi. Ini tidak semestinya seperti itu. Atau wayuk siraminhu. Ya, sering-sering ya i'tikaf tapi sering ngumpul. Ya. Ini hal yang tidak semestinya. Oleh karena itu, seorang keluar dari tempat i'tikafnya sebatas sesuai dengan hajat. Ya, selebihnya ya dia memperbanyak di tempat i'tikafnya. Karena ini tujuan dari i'tikaf. Kemudian wa minha, di antara faedah hadis ini, husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam ma kulli ahad. Bagusnya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam bersama dengan setiap orang. Khususan ma ahlihi, terlebih lagi ya terhadap keluarganya. Wa man yattasilu bih, dan terhadap siapapun yang terkait dengan beliau, memiliki keterkaitan dengan beliau. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentang ya keluhuran akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi benar-benar di atas akhlak yang luhur, akhlak yang agung. Pada kasus ini atau pada qadhiyah ini, pada kejadian ini, fa innaha, karena sesungguhnya lamma qamat, ketika Safiyyah radhiyallahu taala anha bangkit litanqaliba ay litarja ila maskaniha, ketika beliau bangkit untuk kembali ke tempat tinggalnya. Qama ma'aha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit ya bersamanya. Liyaqlibaha ay liyurji'a ma'aha, atau liyurji'a ma'aha ila babil masjid. Jadi beliau bangkit untuk mengantar ya hingga sampai di pintu masjid. Fa fi hadza tawadduhu, maka ya pada kejadian ini terdapat sikap tawadhu beliau sallallahu alaihi wasallam ya, wa husnu khuluqihi, dan bagusnya akhlak beliau. Apakah beliau sallallahu alaihi wasallam mengantar istri beliau ya hanya sebatas sampai di pintu masjid, ya sebagaimana zahir dari kalam Al-Imam Sa'di di sini? Sebagian ahli ilmu di antaranya murid beliau, yakni Syekh Abdullah Al-Bassam ya rahimahullah, pada kitab beliau Taisirul Alam menjelaskan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam yakni berdiri untuk mengantar ya beliau yakni istrinya ya Safiyyah radhiyallahu taala anha ya, untuk mengantarnya sampai ya ke tempat tinggalnya, karena ini adalah kondisi malam ya, dalam rangka untuk memberikan ya, ketenangan dari kekhawatiran kondisi malam ya, maka beliau pun mengantarnya. Adapun terkait dengan penyebutan babul masjid pada sebagaimana pada riwayat yang kedua dari hadis ini, yakni bertemunya beliau dengan dua sahabat Ansor tadi. Ya, yang ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan ya yakni istrinya, ya kedua sahabat tadi mempercepat langkahnya. Kemudian wa hakadha, dan demikianlah yang bagi lil insani an yuhsina khuluquhu ma'an nasi kullihim, hal yang sepatutnya bagi setiap insan untuk memperbagus akhlaknya bersama dengan manusia semuanya, khususan ma ahlihi wa auladihi wa man yattasilu bih, lebih khusus lagi ya akhlak bersama dengan keluarganya ya, dengan anak-anaknya dan siapa saja yang memiliki keterkaitan dengannya ya, termasuk ya kerabat dari dia, termasuk kerabat ya dari istri. Demikian pula ya secara umum ya tetangga ya, tidak terkhusus ya orang-orang yang istilahnya ya satu manhaj ya, terhadap orang umum pun demikian, bahkan setiap kita ya pada hakikatnya mewakili dakwah, karena apapun yang muncul dari kita akan dinilai sebagai bagian dari dakwah ya, jika baik ini akan menjadi sebab orang akan mendapatkan hidayah, sebaliknya jika apa yang muncul dari kita ya sesuatu yang jelek, ini bisa menjadi penghalang orang untuk mendapatkan hidayah ya. Maka dari itu jangan sampai ada anggapan, sebagian kita menganggap bahwa saya bukan ustaz kok, saya bukan pengurus kok, saya bukan ini bukan itu. Setiap kita pada dasarnya mewakili dakwah ini, sampai pun apa yang muncul dari anak-anak kita ya. Kalau muncul hal yang jelek dari tingkah pola anak kita ya, akan muncul pula penilaian jelek terhadap dakwah Ya, mungkin akan mengatakan, wah anak salafin tak dididik, ya, gak ngerti waktu, sampai maghrib bahkan lebih dari itu masih main, sampai malam sudah setengah sepuluh masih main. Ya. Ini akan menjadi penilaian. Maka sebagai orang tua, jadilah orang tua. Jangan sampai ya ayahnya masih hidup, anaknya seperti anak yatim. Selanjutnya kata beliau, wa minha annahu yanbaghi lil insani an yujanniba nafsahu mahalat tuhami wa an yub'ida anha aw yab'uda anha mahma amkana li anna man qaruba min mahalit tuhami uttuhima. Di antaranya dari faedah hadis ini, hal yang semestinya bagi seorang untuk menjauhkan dirinya dari mahalat tuham, yakni tempat atau posisi yang dia akan tertuduh, ya, dikritisi, dikritik, ya seperti itu. Dan agar dia menjauh, ya, dari hal yang akan menjadi, ya, tuduhan atau kritikan, mahma amkana, ya, selagi memungkinkan untuk bisa menjauhinya. Lianna man qaruba min mahalit tuhami uttuhima. Karena ya siapapun yang dekat dengan kondisi atau posisi yang menjadikan tertuduh, ya artinya sesuatu perkara yang tertuduh, tercela, maka dia pun akan dicela. Taib. Ya, sampai-sampai sebagian di kalangan ahlul ilm memberikan bimbingan bahwa suatu perkara yang pada asalnya itu mubah. Ya, asalnya mubah. Ya. Namun bisa jadi pada sebagian manusia menganggap hal tersebut sesuatu yang menjatuhkan muru'ah. Ya, menjatuhkan wibawa. Maka hal yang semestinya bagi mereka, orang-orang yang dipandang sebagai pembawa ilmu, untuk menjauhinya. Sehingga bisa jadi, damai ini sekali lagi, suatu perkara yang hukumnya mubah, tertuntut bagi seorang pembawa ilmu untuk menjauhinya, manakala itu di kalangan masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang menjatuhkan muru'ah. Pada kasus ini atau pada qadhiyah ini, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menempuh hal yang dengannya akan tertepis anggapan jelek, ya, karena bagaimana mungkin ini seorang pada kondisi malam hari, ya, di sisinya ada seorang wanita pada kondisi, ya, sedang melaksanakan i'tikaf. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memutus, ya, kemungkinan munculnya yakni tiham, ya, tuduhan, dengan segera beliau menjelaskan, ya, bahwa wanita yang ada di sisi beliau adalah istri beliau. Kemudian wa minha, di antara faedah hadis ini, annahu law urida lahu fi'lu syai'in musadafatan Law ru'ya fi tilkal hal uttuhima. Fayanbagi lahu an yuzila tuhmata an nafsihi. Bahasanya seseorang jika dihadapkan padanya suatu perbuatan musadafatan. Musadafah yakni suatu perbuatan yang tidak terencana sebelumnya, tiba-tiba ya, atau kebetulan. Law ru'ya fi dzalika fi tilkal hal uttuhima, di mana kalau ini terlihat dia melakukan sesuatu tadi, terlihat oleh manusia yang dengannya pada kondisi itu akan tertuduh, ya, fayanbagi lahu an yuzila tuhmata an nafsihi, maka hal yang semestinya baginya untuk menghilangkan tuhmah, yakni tuduhan tersebut dari dirinya. Ya, dia perlu untuk menjelaskan duduk permasalahannya. Li'annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma ra'al ansariyaini, ketika beliau melihat dua orang sahabat Ansar tersebut, asra'a, mempercepat langkahnya. Ya. Ketika mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan seorang wanita yang itu tidak lain istri beliau. Qala, beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam segera, ya, beliau berkata kepada dua orang sahabat tadi, ala rislikuma. Ya, hendaknya kalian berdua tenang, ya, berjalan sebagaimana biasanya. Karena beliau khawatir jangan sampai, ya, muncul, ya, pada hati kedua sahabatnya tersebut, yakni pikiran yang tidak semestinya. Fa akhbarahuma, maka beliau segera mengkhabarkan kepada keduanya, annallati ma'ahu, bahasanya wanita yang bersama dengan beliau adalah zaujatuhu, istri beliau sendiri. Ma'annahu sallallahu alaihi wasallam laisa mahallan lituhmah, bersamaan kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri seorang yang, ya, tentu bukan tempatnya untuk dituduh, ya, beliau seorang yang telah dibersihkan hatinya, ya, dan beliau, ya, orang yang dibolehkan, ya, untuk berduaan, ya, atau berkhalwat dengan wanita yang lain, ya, selain mahramnya. Ini kekhususan Nabi, ya, bersamaan beliau sendiri tidak menyentuh wanita yang tidak halal baginya, namun kaitannya dengan berduaan ini hukum khusus yang Allah Subhanahu wa taala khususkan nabinya, yang tidak untuk yang lainnya. Namun, ya, dalam hal ini beliau, ya, menempuh, ya, usaha untuk menepis munculnya, ya, dugaan yang tidak semestinya, ya, dengan menjelaskan kepada dua sahabat tadi bahwasanya wanita yang bersamanya adalah istri beliau sendiri. Kemudian bal huwa abadul khalqi anha, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling jauh, ya, dari adanya tuhmah, ya, tuduhan jelek, ya, yang pantas untuk diarahkan kepada beliau. Wa li hadza istaghraba dzalika, oleh karenanya kedua sahabat tadi, ya, merasa heran, ya, merasa heran sampai keduanya bertasbih. Faqala, kemudian keduanya mengatakan subhanallah. Ya. Apa maksudnya? Ai kaifa nadhunnu bika dhanna sau? Yani bagaimana mungkin kami, ya Rasulullah, berburuk sangka kepada engkau? Fa akhbarahuma bil illati fi dhalik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengabarkan kepada keduanya apa yang menjadi faktor alasan beliau, ya, mengingatkan kepada keduanya menerangkan kepada keduanya bahwa wanita yang bersama beliau adalah istri beliau sendiri. Faqala, beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna syaitan yajri min ibni Adam majra ay, yani majra dam, ya, ay anna lahu mal insani ya majariya khafiyatan la yash'uru biha al-insan wa hiya kamajari ad-dam allati hiya adakul majari. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa sungguhnya syaitan mengalir di tubuh Bani Adam ya sebagaimana aliran, yakni aliran darah. Maksudnya bahasanya syaitan ya bersama dengan manusia memiliki majari, yakni jalur-jalur ya aliran di tubuh manusia yang khafiyah, yang lembut, yang tersembunyi, la yash'uru bihal insan, yang manusia tidak merasakannya. Sekarang kita lihat misalnya ya di tubuh kita itu kan darah mengalir. Apa Abu Umar buktinya darah kita mengalir? Baik, ya Hasan, ya kalau terluka kena kan ya keluar mengalir seperti ini. Bahkan bisa mancur ya seperti ini. Itu bukti kalau darah yang mengalir. Sekarang ketika tidak ada luka seperti itu, kita sadar enggak darah mengalir di tubuh kita? Enggak ya. Nah, demikian pula dengan syaitan. Ya, syaitan mengalir di tubuh kita. Ya, sebagaimana darah mengalir di tubuh kita tanpa kita merasakannya. Wahia ya, kama jari ad-dam allati hiya adakul majari. Di mana aliran syaitan ya di dalam tubuh Bani Adam sebagaimana aliran darah yang itu selembut-lembut aliran. Kalau aliran minuman atau makanan masih terasa di kerongkongannya seperti itu ya. Ya. Walaha ittisalun fi jami'i jasadil insan. Di mana aliran syaitan ya sebagaimana aliran darah ya. Itu memiliki ittisal hubungan dengan seluruh jasad manusia. Li'anna ad-dam ya jauharul badani bihi qiwamuhu. Karena sungguhnya darah ini ya merupakan jauhar. Ya, jauhar ini inti kekuatan badan. Wa bihi qiwamuhu. Ya, yang dengannya akan menjadi penopang, penegak ya badan manusia, tubuh manusia. Makanya kalau orang sudah mengalami gangguan pada fisiknya, pada apa namanya organ ginjal ya, itu kan harus apa? Harus cuci darah ya, karena darahnya sudah mengandung ya zat yang mengotori ya darah itu sehingga ya menjadikan lemahnya ya fisik. Bahkan ada yang sampai dalam sepekan harus 2 kali cuci darah diganti dengan darah yang bersih seperti itu. Ini menunjukkan bagaimana ya betapa pentingnya fungsi darah di dalam tubuh. Ya, ketika yang mengalir itu sudah kotor ya, maka dengan sendirinya sangat lemah fisik itu. Ya, dan biasanya orang kalau sudah cuci darahnya semakin sering, sepekan mungkin sudah 2 kali, itu sudah biasanya alamat ya, tidak berapa lama lagi ya sudah pindah alam ya keumumannya. Fasyaitanu yajri ma'a tilkal majari, sehingga syaitan mengalir di tubuh Bani Adam ya bersama dengan aliran-aliran itu ya, aliran-aliran darah tadi. Walihada, atas dasar inilah kana min fawaidis shaumi, bahwa termasuk di antara manfaat-manfaat dari puasa, annahu, bahasanya puasa itu yudayyiku majariyad dam allati yajri ma'aha syaitan, akan mempersempit ya ruang-ruang aliran darah yang mengalir ya bersamanya syaitan. Ya. Sehingga dengan itu akan melemahkan ya syahwatnya, demikian juga di sisi yang lain akan memperlemah ya kekuatan syaitan untuk ya mengganggu Bani Adam. Wa warada, dan telah datang di dalam hadis ya, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud ya, awal hadis ya ma'syar syabab ya, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj fa innahu lahu wija ya, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj ya. Wahai sekalian para pemuda, siapapun di antara kalian yang sudah ya memiliki kemampuan, maka hendaklah menikah, karena dengan itu akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Man lam yastati fa alaihi bisyam au bisaum. Ya, barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya ya dia berpuasa. Hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena sungguhnya puasa itu akan menjadi tameng, perisai baginya. Padahal disebutkan alaikum bisawm fa innahu wija. Maka wajib bagi kalian untuk berpuasa, karena sungguhnya ini akan menjadi tameng. Ya. Al-Imam Al-Albani rahimahullah pernah ditanya terkait dengan hadis ini. Seseorang mengatakan, saya ya Syekh sudah berpuasa ya, tapi kenapa kok syahwat saya masih terus tinggi, katanya seperti itu. Kata Syekh Al-Albani, obat Nabi itu mujarab ya, maka pasti apa yang beliau bimbingkan itu akan memberikan pengaruh, tinggal engkau betul-betul ikhlas ya di dalam menjalankannya. Karena itu bukan hasil apa istilahnya tajrubah ya, bukan hasil eksperimen, tapi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti benarnya. Ya, oleh karena itu ikhlaskan ya di dalam menjalankan ya obat Nabi tadi. Dengan itu pasti akan berpengaruh bagimu. Kemudian wa huwa ma hadza yaral insana min haitsu la yarahu, bersamaan syaitan itu mengalir di tubuh manusia. Pada sisi yang lainnya, syaitan melihat manusia pada posisi manusia tidak melihatnya. Padahal syaitan itu musuh. Ya, yang namanya musuh mesti mengupayakan bagaimana untuk mencelakakan musuhnya. Wala yaghfalu anhu abada, syaitan tidak pernah lalai dari manusia selama-lamanya. Fahada daiman yuwaswisu lahu. Ya, fahuwa daiman yuwaswisu lahu. Syaitan terus berusaha untuk membuat bisikan-bisikan ya kepada ya manusia, untuk sampai pada tingkatan ya meragukan keimanannya. Ya, orang yang terkena was-was itu bukan penyakit yang ringan ya. Seseorang bisa jadi bermula dari masalah taharah. Ya, dia bisa jadi bolak-balik apa? Berwudu mungkin sampai ya 15 atau 20 kali. Perasaan batal. Ya. Meningkat ke was-was ketika sholat. Tadi saya sudah niat belum, sehingga takbir lagi. Takbiratul ihram bisa mungkin 5-7 kali. Sampai imamnya ruku baru selesai takbiratul ihram. Ya, terus dibikin was-was sampai meragukan keimanannya. Saya itu sebetulnya sudah berislam belum. Ya. Oleh karena itu termasuk ya pengobatan waswas itu dimantapkan bahwa kamu sudah melakukan, ya. Ketika muncul bisikan kamu belum, sudah, ya, seperti itu dimantapkan, dengan itu akan menjadi, ya, teringankan waswas tadi dan bisa, ya, akan sampai pada kesembuhan biiznillah. Kemudian falamma kana bihadhil masabati, tatkala keadaannya demikian, yakni syaitan, ya, mengalir pada tubuh Bani Adam sebagaimana aliran darah, ya, dan syaitan berupaya untuk bagaimana mencelakakan Bani Adam dengan berbagai caranya termasuk bisikannya, ya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa khusyitu an yaqdhifa fi qulubikum syai'an, dan aku khawatir jangan sampai syaitan melemparkan di hati kalian berdua sesuatu, ai min wasawisihi, yakni dari bisikan-bisikan, ya, syaitan. Au qala, atau beliau menyatakan, syarran, yakni menimpakan atau melemparkan kejelekan pada hati kalian berdua, fatahlika, yang dengan itu kalian berdua binasa. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa minal fawaid, dan di antara faidah-faidah fi hadal hadis, pada hadis ini, bayanu kaidi syaitan wa tahdhiru minal igtirari fi taswilihi wa waswasatihi. Di antara faedah hadis ini terdapat penjelasan tentang tipu daya syaitan serta peringatan dari tertipu, ya, oleh godaannya dan oleh bisikan-bisikannya. Dan untuk diketahui bahwa, ya, syaitan terkadang menggoda Bani Adam dan menyesatkan mereka, ya, dengan sesuatu yang, yakni sepintas, ya, merupakan suatu kebaikan. Sebagai contoh misalnya, kalau ada orang yang punya semangat, ya, untuk ibadah, ya, bagaimana dia dibikin untuk, ya, gulu di dalam ibadahnya. Yang dibikin untuk gulu dalam ibadahnya, melampaui dari kadar yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu termasuk di antara tipu daya syaitan. Selain digoda untuk menjauhi ketaatan, juga ketika ada sebagian, ya, di kalangan manusia berusaha untuk menempuh ketaatan, digoda untuk bagaimana, ya, bersikap ifrat, ya, gulu di dalam menjalankan ketaatan itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika, yakni, datang tiga sahabat bertanya kepada sebagian istri beliau tentang ibadah beliau, yang ketika digambarkan tentang ibadah Nabi, tiga sahabat tadi mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadahnya sederhana karena beliau orang yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Adapun kita tidak ada jaminan seperti itu. Yang berarti kita harus sungguh-sungguh, ya, dalam ibadah. Sampai, ya, salah satu dari mereka, kalau begitu saya akan sholat malam dan tidak akan tidur. Ya. Yang lainnya mengatakan kalau begitu saya akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Ya, ini tidak akan melewati satu hari pun kecuali, ya, menjalankan puasa. Kata yang satunya lagi, kalau begitu saya, ya, tidak akan menikah. Ini, ya, semangat untuk menjalankan ketaatan tetapi melampaui, ya, dari yang datang contohnya di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan tiga sahabatnya mengingatkan, ya, bahwa sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang lebih takut kepada Allah dibandingkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Namun bersamaan dengan itu, beliau menerangkan bahwa aku sholat dan aku pun tidur, memberikan hak kepada mata. aku berpuasa dan aku pun berbuka, ya, memberikan hak kepada badan. Dan aku pun menikahi, ya, para wanita. Kemudian Nabi mengingatkan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa benci kepada sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Jadi terkadang sekali lagi, ya, bisa jadi seorang digoda oleh syaitan untuk bersikap gulu di dalam, ya, menjalankan peribadatan. Maka di sini penting sekali lagi bahwa ibadah dan amalan kita hendaknya dibangun di atas sunnah. Al-iqtisad fi sunnah khairun, ya, min al-ijtihad fil bid'ah. Baik. Kemudian wa qawluhu, nadarapun pada ucapan yang di hadis, wa kana maskanuha fi baiti Usamah ibn Zaid, dan adalah tempat tinggal beliau radhiyallahu ta'ala anha, Safiyah binti Huyai, di rumah Usamah ibn Zaid. Diterangkan oleh Al-Imam Sa'di di sini, kanat adatu ahli Madinah fi zalika zaman, adalah yakni kebiasaan penduduk Madinah di zaman itu, an yakuna lil insani hawsun wasi'un. Ya, seseorang memiliki haus, ini yakni halaman, ya, yang luas. Halaman yang luas. Wa fi dakhilihi, di mana di dalamnya, menunjukkan bahwa halaman itu dikelilingi, ya, dinding, karena kalau dikatakan di dalamnya, ya, bukan sebatas di posisi tanah itu. Iddatu buyutin li unasin mutafarriqin, di dalamnya terdapat sejumlah rumah, ya, yang dimiliki oleh orang yang berbeda-beda. Wa dzalikal haus, di mana pelataran yang luas tadi, yunsabu li wahidin, ya, dinisbatkan kepada salah satu dari pemiliknya. Wa ba'duhum, dan sebagian dari mereka manusia, yasta'milu dzalika ilal an, ya, menggunakan yang demikian sampai di zaman ini, ya, sampai di zaman ini ada, yakni kebiasaan demikian. Fakana maskanu Safiyyata, di mana tempat tinggal Safiyyah fi baiti Usamah, ay, ya, di rumah Usamah, yakni maksudnya adalah hausyuhu, ya, di pelatarannya, alladhi fihi iddatu buyut, yang di dalamnya terdapat sejumlah rumah. Wa kanat masakinu azwajihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hujaron ala dairatil masjid, dan adalah tempat-tempat tinggal para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kamar-kamar yang berada di sekeliling masjid beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa abwabuha, di mana pintu-pintunya, musyri'atun fil masjid, yakni mengarah ke masjid. Makanya, ya, sudah disinggung pada pertemuan sebelumnya, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah, ya, kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kondisi tidur, sehingga dalam kegelapan beliau, ya, berusaha untuk mencari Nabi sampai tangan beliau menyentuh kedua kaki Nabi yang telapaknya dalam keadaan tegak pada posisi sedang sujud, yang beliau berada di masjid, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa dari rumah istri Nabi ada jalan yang menuju ke masjid beliau. Wa amma Safiyyatu, adapun Safiyyah radhiyallahu taala anha, falam yakun laha baitun kabuyuti azwajihi ala jidaril masjid. Beliau tidak memiliki rumah sebagaimana rumah para istri Nabi yang lain yang berada, yang menempel ke dinding-dinding masjid. Kenapa? Li'annaha lam yatazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ba'da fathi Khaybar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidaklah menikahi Safiyyah radhiyallahu taala anha kecuali setelah penaklukan Khaybar. Ya. Ini wilayah yang di sana dihuni oleh orang-orang Yahudi. Dan Safiyyah ini ya putri dari ya pemuka kaumnya dari Bani Quraizah ya. Dan ketika itu beliau radhiyallahu taala anha ya, jatuh sebagai yakni apa istilahnya budak yang menjadi bagian sahabat Dihyah Al-Kalbi ya. Kemudian disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan Safiyyah ini bahwa dengan keberadaan beliau sebagai putra ya pemimpin dari suku Yahudi tadi tidak ada yang pantas untuk ya, mendapatkannya kecuali engkau ya Rasulullah. Maka beliau pun mengambilnya dan memberikan ganti untuk Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu an. Kemudian walam yabqa baitun hunaka. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Safiyyah ini tidak tersisa ya satu rumah pun yang berada di seputaran masjid beliau untuk ditempati oleh istri beliau ini. Sehingga ditempatkanlah di salah satu tempat di apa yang istilahkan Bait Usamah ibn Zaid. Wallahu a'lam. Demikian akhir dari pembahasan kitab i'tikaf atau bab i'tikaf yang merupakan bagian dari kitab Usiyam. Dengan ini insyaallah kita akan memasuki kitab yang baru, kitabul hajj. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.